Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah beberapa belas hari atau mungkin sebagiannya puluhan hari anak-anak kita diliburkan dari kegiatan belajar mengajar di pesantren. Walaupun demikian, kegiatan belajar mengajar bukan kemudian berhenti atau putus. Diliburkan dari pesantren untuk kemudian dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Karena belajar mengajar itu tidak terbatas di dalam masjid, bukan hanya di kelas. Bahkan justru yang paling penting adalah praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, dengan mengikuti bimbingan dan arahan dari orang tua. Setelah satu tahun penuh, sebagiannya adalah satu semester, anak-anak kita, adik-adik kita, belajar di kelas, di ruang masjid, di dalam lembaga pendidikan yang disebut dengan pesantren. Kesempatan mereka pulang ke rumah adalah momen penting bagi orang tua untuk membimbing serta mengarahkan mereka seperti apakah praktek pelaksanaan ilmu yang telah mereka dapatkan di pesantren. Kita bukan menagih sebagai orang tua, jangan posisikan sebagai pihak yang menagih atau menuntut. Apa yang sudah kamu pelajari? Praktekkan sekarang. Apa yang sudah kamu dapatkan? Masa kamu di pesantren begitu, di rumah begini? Nah. Tetapi posisikanlah sebagai orang tua yang justru menjadi teladan agar anak-anak kita mampu melihat secara langsung praktek dari ilmu yang telah mereka dapatkan dan mereka peroleh di pesantren. Bedakan dua hal ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi, wahai orang tua, baik ayah maupun ibu, aba dan ummahat, tolong bedakan dua hal ini. Ketika anak-anak kita pulang dari pesantren kembali ke rumah, yang pertama memposisikan sebagai pihak yang menagih dan menuntut. Yang seperti ini jangan dilakukan, karena nanti anak akan tertekan. Dia merasa sudah satu tahun penuh belajar di pesantren, di rumah masih ditekan. Tetapi posisikanlah sebagai yang kedua, orang tua yang memberikan teladan dan contoh agar anak-anak kita menyaksikan secara langsung praktek dalam keseharian itu seperti apa. Praktek dalam keseharian itu seperti apa. Misalkan, barakallahu fikum, anak-anak kita di pesantren mendapatkan pembelajaran tentang Tauhidullahi Azza wa Jal, menyerahkan ibadah itu sepenuhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak mempersekutukan dan tidak menduakan ibadah kepada selain Allah dengan apapun, sesedikit apapun. Pelajaran itu kan terus ditanamkan di pesantren salafiyin, alhamdulillah. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan sekutukan sedikit pun dengan apapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah saja, lurus, nah, tanpa kesana dan kemari. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik. Nah, kecuali orang yang melakukan perbuatan syirik sebelum meninggal dunia sempat bertaubat. Nah, ayat-ayat yang seperti ini ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanamkan ajaran tauhidullah azza wajal, itu sudah dipelajari secara baik oleh anak-anak kita di pesantren. Nah, tinggal kita sebagai orang tua ketika muslim liburan pesantren, kemudian mereka pulang kembali ke rumah, tugas kita untuk melanjutkan. Nah, maka setelah kita teliti, barakallahu fikum, setelah kita teliti, ada fenomena setelah masa liburan, terutama liburan Ramadan dan Idul Fitri, anak-anak kita yang kembali ke pesantren itu, mohon maaf, ini dalam kacamata pengurus, dalam kacamata pengurus, pengurus sudah bukan cuma di sini saja, tapi di banyak tempat, itu pengurus sudah mempersiapkan mental, iki oleh-oleh bocah-bocah apa ya terus ngomongin, kan itu. Ada acara sweeping kamar lah, sweeping lemari, sweeping tas, ya. Kemudian ada acara apa, merapikan rambut lah, ngecek kuku lah. Kemudian pembicaraan anak-anak kita pantau, banyak oleh-oleh dari rumah setelah liburan itu. Nah, itu sisi yang buruk dalam hal apa namanya yang mereka peroleh. Yang hilang untuk mengembalikan hafalan anak-anak, kita perlu juga waktu yang cukup panjang itu. Ada beberapa pesantren barangkali setelah liburan seperti ini, satu bulan pertama itu fokusnya untuk mengembalikan hafalan. Ceritanya juga udah macam-macam, sana sini, sana sini, sana sini. Jadi ada semacam apa namanya garis putus antara sebelum liburan Ramadan sampai masuk kembali ke tahun ajaran yang baru. Setelah diteliti, sekali lagi ini dalam kacamata pengurus, ternyata orang tua yang seharusnya mengambil peran untuk melanjutkan estafet pendidikan itu tidak melaksanakannya dengan baik. Akhirnya putus. Akhirnya putus. Mestinya kan kalau aturannya yang kita inginkan, anak-anak di pesantren belajar, gitu ya. Musim liburan tiba, katakan 20 Ramadan atau 19 Ramadan sudah diliburkan. Dari tanggal 20 Ramadan sampai 10 Syawal mereka libur dari pesantren, dikembalikan ke rumah kepada orang tuanya. Nah, selama kurang lebih 20 sampai 25 hari di rumah ini tugas orang tua. Tapi ingat, bukan menagih dan menuntut, tetapi memberikan teladan, contoh. Mengajak anak-anak untuk diskusi. Barakallahu fikum. Contoh pertama yang saya sebutkan tadi, ikhwati fillah, barakallahu fikum, tentang ajaran tauhidullah azza wajal di pesantren. Ketika kembali di masyarakat, pulang ke rumah dalam masa liburan, tentunya di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali kegiatan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan konsep tauhidullah azza wajal. Bahkan bisa dikatakan kegiatan syirkiyah, kegiatan kesyirikan. Nah, mulai dari misalkan apa, sebagian kegiatan ruatan. Nah, di beberapa desa, bahkan di banyak desa masih ada budaya seperti itu. Nah, menyiapkan segala sesajen, ugo rampenya, kemudian sekian puluh, 30 sampai 40 orang berkeliling, duduk, semedi, berdoa. Nah, di hadapan mereka apa? Kuburan yang dikeramatkan di kampungnya, di desanya. Di situ fungsi sebagai orang tua untuk melanjutkan sistem pendidikan di pesantren dalam masa liburan. Dia ajak diskusi anaknya, "Le, itu kamu tahu enggak kegiatan seperti itu apa namanya?" "Enggak tahu, Bi." "Itu kalau di kampung kita namanya ruatan begini. Kamu tahu apa yang mereka lakukan?" "Enggak tahu, Bi. Yang mereka lakukan ini ini." Terangkan. Deskripsikan walaupun singkat dan ringkas. Yang mereka lakukan ini A, B, C, D, E. Nah, sekarang menurut kamu Kegiatan seperti itu boleh apa tidak? Ya enggak boleh, Bi. Haram hukumnya. Bagus. Itu baru anaknya adik seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, kalau kamu tahu yang seperti itu tidak boleh, apa kemudian kamu ambil batu melempari mereka? Kalau kayak gitu gimana ya, Bi, ya? Enggak boleh seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu kita mengingkari kemungkaran, ambil batu, orang-orang itu dilempar, syirik. Dan itu. Atau misalkan langsung lari di tengah kerumunan mereka, teriak-teriak, bapak-bapak, simbah-simbah, ini namanya tidak boleh. Tidak ada ajarannya di dalam Islam. Begitu, Le. Ya gimana, Bi, ya? Enggak boleh seperti itu, Le. Pendidikan tauhid sampaikan, tapi dengan cara yang bijak dan hikmah. Jangan sampai kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Itu contoh kecil. Ajak anak-anak kita diskusi. Jangan pulang liburan wis rapopo bocah-bocah yo prei. Wis. Mereka ingin tidur silahkan. Mereka ingin makan yang enak-enak silahkan. Mereka ingin jalan-jalan betul-betul liburan silahkan. Tapi tolong estafet atau kelanjutan pendidikan pesantren jangan sampai putus. Dan itu. Lewat di perempatan yang di tengah-tengahnya ada pohon beringin gede, kan itu. Di situ ada sesajen segala macam. Berhenti. Kalau tidak berhenti di tempatnya karena kita khawatir orang salah faham, berhenti agak jauh. Ambil 10 meter, 20 meter dari lokasi itu. Le, kamu tahu di sana, Le? Atau kalau anak panjenengan putri, Nduk, kamu tahu di sana itu, Nduk? Yang apa besek? Bahasa Indonesia apa besek? Besek-besek itu yang isi makanan ini segala macam, kembang-kembang dan yang lainnya, uang recehnya. Kamu tahu itu apa, Nduk? Enggak tahu, Bi. Nah, itu namanya sesajen, Nduk. Sesajen itu sebagian orang memberikan dan mempersiapkan sebelumnya dengan aneka ragam yang sudah ditentukan oleh orang yang mereka katakan orang tua, itu diberikan untuk menghormati yang bau reksa. Kamu tahu yang bau reksa? Enggak tahu, Bi. Yang bau reksa itu sesuatu yang dianggap oleh masyarakat penjaga, pelindung. Kalau misalkan tidak memberikan sesajen itu, barakallahu fikum, nanti akan terjadi malapetaka, mara bahaya. Jazakallahu khairan zat. Barakallahu fikum. Nah, akan terjadi malapetaka, maka mereka memberikan itu takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Gitu, Bi, ya. Iya. Nah, menurut kamu, Nduk, selama kamu belajar di pesantren, yang seperti itu boleh enggak? Enggak boleh, Bi. Masih ingat enggak dalilnya? Enggak tahu, Bi. Kalau Abik tahu enggak dalilnya? Sama. Ya jangan seperti itu ya, Pak Jenggot, ya. Artinya orang tuanya ya harus hafal juga dong. Jangan sampai anaknya tanya lah, kalau menurut Abik boleh enggak kan itu? Ada anak-anak kita yang pinter mengembalikan kata-kata. Loh, sebentar, Bi. Menurut Abik sendiri gimana? Biar saya ikut Abik. Ya enggak boleh, Le, Nduk. Dalilnya apa, Bi? Masih ingat enggak, Bi? Enggak tahu, ya, Nduk. Ya udah, Abik juga ikut mondok sama saya, Bi. Aduh, Nduk, Le, janganlah. Itu contoh, contoh secara langsung. Barakallahu fikum. Masih ada acara kendurian, ya. Acara ini dan itu, sedekah laut, sedekah bumi. Ya, kemudian nyadran, tahu nyadran kan, ya? Dan macam-macamnya itu. Diskusikan itu dengan anak-anak. Barakallahu fikum. Diskusikan itu dengan anak-anak. Itu tentang tauhid dan akidah. Anak-anak kita di pesantren diajarkan tentang tata cara sholat yang baik dan benar sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak anak kita untuk sholat berjamaah. Maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, sholat tarawih. Kita ajak anak kita bersama-sama di masjid kaum muslimin, misalkan. Pada umumnya kaum muslimin untuk menata saf dan barisan kurang rapi, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menuntun untuk kita kalau menata saf itu yang rapat, yang rapi, yang lurus menghadap kiblat. Tempelkan kaki dengan orang lain. Nah, tempelkan biar rapat. Nah, itu tuntunan Nabi, tapi pada prakteknya masyarakat kita masyaallah sedikit yang betul-betul mengerti. Dan lebih sedikit pula yang ingin melaksanakan ajaran Nabi seperti ini. Nah, diskusikan dengan anak, kan gitu. Sampai pulang, misalkan selesai sholat tarawih, bersama dengan kaum muslimin pulang di rumah atau di tengah perjalanan, leh, kamu perhatikan enggak barisan saf jamaah di masjid tadi? Iya, Bi. Kan itu. Yang Abi tahu loh, Le. Yang Abi tahu, saf itu harusnya lurus, rapat. Benar enggak? Ya betul, Bi. Berarti yang dilakukan saudara-saudara kita di masjid tadi sudah afdol, sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Ya belum, Bi. Nah, belum seperti itu. Masih ingat dalilnya? Masih. Diajak diskusi, hidupkan. Nah, karena tentunya mereka di pesantren kan sudah ditanamkan betul surat begitu. Nah, berikan contoh kasus sekarang, Le. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Kita menyaksikan kenyataan pahit seperti itu. Barisan saf di dalam sholat tidak begitu rapi. Apakah kemudian kita tidak ingin sholat bersama dengan mereka, terus lebih memilih sholat di rumah? Diskusikan. Ya enggak, Bi. Begitu. Sabar. Saudara-saudara kita kaum muslimin dalam ketidaktahuan mereka. Itu tugas kita, Abi, kamu, dan yang lain. Untuk menyadarkan mereka. Kalau kita tidak diberi kesempatan menyampaikan di mimbar, tidak bisa menyampaikan di pengajian, kita bisa memberikan contoh dengan praktek. Jadi kalau kita sholat di masjid, masjid kampung, saya, Abi, dan kamu, dan kamu, Le, itu sholatnya jajar aja. Kamu di sampingnya Abi, sebelah kanan atau di sebelah kiri. Kita berikan contoh nih. Nah, kalau misalkan saudara kita kanan dan kiri tidak mengikuti, paling tidak kita sudah berusaha memberikan contoh dengan praktek nyata. Nah, sekali-kali kita ajak, pepetkan. Kalau misalkan teman kita atau saudara kita di sebelah kanan kiri sudah berusaha kita pepet, kemudian justru menghindar, kamu kejar enggak? Ya kejar, Bi, ini sunah Nabi. Jangan, Le. Jangan. Kan ada kejar-kejaran gitu ya. Kayak main apa? Donald bebek itu, satu langkah, set, kan gitu. Enggak, jangan begitu, Le. Itu tidak hikmah. Kenapa? Berarti ilmu belum sampai kepada dia. Kita sudah berusaha coba sekali, dia diam aja, alhamdulillah. Tapi kalau kita geser sekali, dia menghindar, jangan dikejar. Cukup sekali saja. Nah, karena banyak kejadian setelah kejar-kejaran, orangnya membatalkan sholat. Oh, apa ini sholat ini? Justru jadi masalah yang lebih besar. Barakallahu fikum. Tanya, Le, kalau sholat berjamaah itu, laki-laki yang terbaik saf paling depan, tengah atau paling belakang? Paling depan, Bi. Nah, kalau perempuan, karena di masyarakat kita mungkin ibu-ibu, nenek-nenek ikut sholat berjamaah, ikut sholat tarawih, mana yang paling baik? Paling saf, paling depan, paling belakang? Paling belakang, Bi. Bagus. Ajak diskusi anak-anak kita. Jangan meng dibiarkan keleleran, dar-dar-dar. Mau naik ke mercon. Ajak diskusi mereka. Barakallahu fik. Ajak diskusi. Nah, itu tentang akidah kita berikan contoh pertama. Yang kedua tentang fikih. Yang ketiga tentang adab dan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari. Bimbing anak-anak kita sehingga proses belajar mengajar di pesantren itu dia berlanjut, gak putus, gak berhenti. Adab bertetangga misalkan. Adab bertetangga. Bulan puasa, 10 hari terakhir Ramadan misalkan. Kan anak-anak kita sudah libur, pulang ke rumah. Nah, Anda sebagai seorang ibu, seorang ummi, masak. Nah, entah itu opor ayam, atau barangkali sop kikil, atau oseng-oseng mercon. Tahu kan oseng-oseng mercon ya? Atau bakmi Jawa dan yang lainnya, buat masak. Anaknya dipanggil, yang laki-laki maupun yang perempuan. Sini, Nduk. Buatkan ini. Tugasmu sekarang, antar satu mangkok sop ayam ini ke tetangga yang sana. Salam. Bilang, pakai bahasa Jawa. Kalau misalkan orang Jawa dilatih. Nyun sewu, dalem dipun utus ibu, supados apa? Ndugake sop ayam. Kan gitu. Oh iya, Nduk. Matur nuwun. Kan itu dilatih bahasa Jawanya. Apalkan lagi. Ya bagus. Itu baru anaknya Umi. Jalan. Yang laki-laki juga seperti itu. Sini, Le, kamu, Le. Kamu yang tetangga sana. Kamu berikan. Malu, Bi. Enggak boleh malu. Ibadah, pahala. Tidak boleh malu. Nah. Kalau perlu sehari sebelumnya, tiga hari sebelumnya, Anda sebagai ayah atau ibu memberikan contoh. Kan itu. Lah, kemarin kan Umi yang nganter. Sekarang giliran kamu. Ayahnya yang mengatakan, dua hari yang lalu Abi, sekarang giliran kamu yang membagi. Begitu sana. Ya, jangan lupa salam. Kan itu. Nggih, Bi, anter. Kan itu. Ada tetangga yang sakit. Nah, ajak anaknya pakai baju yang bagus. Kemana? Ikut aja. Jenguk orang sakit. Ada tetangga yang meninggal, apa ditakziahi dan seterusnya. Nah, atau mungkin selesai sholat tarawih, perjalanan dari masjid sampai ke rumah kita jalan kaki. Ajak anak laki-laki kita, ayo leh ikut api, mampir ke rumah Mbah Tukiman di sana. Nah, itu. Ada apa, Bi? Silaturahim. Silaturahim. Dia aja anaknya, assalamualaikum, oh monggo, masuk, ngobrol 5 menit, 10 menit, pun bah, melanjutkan perjalanan, melajengakan lampah, ah kok kesesok, nggih, bener nopo-nopo, nggih, matur nuwun. Anaknya ikut mendengar dan menyaksikan secara langsung, oh begini, silaturahim, ziarah, ke tetangga, jadi orang tua yang membimbing, prakteknya itu seperti apa. Ketika musim liburan tiba, anak ajak anak-anak kita, untuk menengok orang tua, simbahnya anak-anak. Ikut persiapan kemana, Bi? Umi, kita ke tempatnya Simbah. Karena Abi mau berbakti kepada Simbah. Sebagai anak kan kita harus berbakti. Simbah sudah sepuh, Simbah sudah tua. Oh, iya. Kan gitu. Nanti Abi yang belikan oleh-oleh, kamu yang ngasih ke Simbah. Iya, Bi. Iya, Mi. Mampir ke toko, di warung apa adanya, ala kadarnya, teh, gula, biskuit, pasangan plastik segala macam, tambahkan beras, minyak, telur misalkan. Kan itu udah sana. Gitu. Sampai di rumah Simbah, cium tangannya Simbah, kakung Simbah putri, disaksikan oleh anak-anak kita dan boleh cium tangan. Nah, kita cium tangan apa? Ayah kita, kita cium tangan ibu kita, diperbolehkan oleh para ulama. Selama tidak dalam rangka ta'zim, cukup sebagai tanda hormat dan berbakti kita. Anak-anak memperhatikan. Masyaallah. Itu mestinya dalam sekian belas sekian puluh hari kita barakallahu fikum melanjutkan proses belajar mengajar di pesantren itu seperti itu, sehingga harapannya ke depan ketika selesai liburan, saat waktu belajar kembali dimulai, ya kan, anak-anak kita bukan mulai dari nol. Kalau dari sekarang kan, kalau sekarang kan mulainya dari nol, coba tanyakan ke pengurus, ya itu, coba tanyakan kepada ustadz-ustadz yang membimbing, mulainya dari nol lagi, kecuali kecil sekali. Nah, jangan karena anak-anak, ustaz dan pengajarnya juga dari nol juga. Nah, ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu beberapa contoh yang saya maksudkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang tua memang harus menjadi sosok yang memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Kalau kita tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kita, mereka akan berusaha mencari perhatian dari kita. Coba ikuti baik-baik setiap kata yang saya ucapkan ini, ikhwati fillah barakallahu fikum, kaum orang tua. Saya ulangi kembali, coba ikuti baik-baik perkataan saya ini. Seandainya orang tua tidak bisa memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak, pasti anak-anak akan berusaha mencari perhatian orang tuanya. Dia cari dengan cara yang biasa. Kalau dia merasa tidak mendapatkan perhatian, dia akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, yang kemudian kita sebut nakal. Nah, anak-anak kita akan melakukan tingkah-tingkah yang kita anggap nakal. Kenapa? Dia ingin mencuri perhatian dari kita. Nah, setelah anak-anak itu nakal, orang tua kok juga tidak sadar untuk memberikan perhatian yang cukup versi anak, bukan perhatian yang cukup versi orang tua. Ya sudah Ustaz, saya tiap hari nganter, tiap hari saya jemput, tiap hari saya belikan jajan, tiap hari begini-begini. Ya itu kan menurut kamu sebagai orang tua, yang ingin diperhatikan kamu atau anak? Yang ingin diperhatikan anak, maka ukurlah cukup tidaknya perhatian itu dengan kebutuhan anak. Anak yang normal mungkin perhatiannya cukup sekali tiga kali sentuhan. Tapi anak-anak kita yang di luar kebiasaan, atau mohon maaf mungkin ada anak kita yang kurang sempurna bentuk tubuhnya, perlu perhatian yang lebih dari itu. Nah, dia kalau sudah berusaha mencari perhatian, Kemudian orang tua tidak sadar, nakal terus begitu, akhirnya anak akan mencari perhatian dari selain orang tua. Ikuti terus ya kata-kata saya ini, jangan sampai ngantuk, ini penting ini. Jangan sampai nyesel, na'udzubillah. Jangan sampai menambah daftar orang tua yang merasa kehilangan anak padahal anaknya masih hidup. Jangan sampai menambah jumlah anak-anak yatim padahal bapaknya masih hidup. Kenapa? Karena anaknya merasa enggak punya orang tua. Jangan ditambah daftarnya ya. Barakallahu fikum. Saya enggak menyinggung satu persatu orang ini, cuman ini introspeksi. Enggak usah bicara yang dulu-dulu. Kita sekarang bicara yang akan datang. Kalau bicara yang dulu-dulu cuma isinya nyesel, kecewa, sakit hati, marah, lansak nasib apa dan selainnya kan gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah dia putus asa untuk memperoleh perhatian dari orang tua, dia akan cari perhatian dari lainnya, baik benda mati maupun benda hidup. Loh, panjang ini ilmunya luar biasa loh ini. Monggo didalami dan diresapi. Kalau sudah putus asa untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, anak akan mencari perhatian dari yang lain, baik benda mati maupun benda hidup. Benda mati itu apa? HP, gadget, warnet, internet, itu benda mati namanya. Nah, karena kalau apa namanya, kalau internet perhatian banget sama dia, ngetik apa aja keluar, ya kan? Dia tanya apa aja dikasih jawabannya. Nah, lah, nanya orang tua, orang terus takon wae meneng le, cerewet, misalkan. Lah anaknya bertanya kok malah disuruh diem. Anaknya ingin mencari jawaban, tapi tidak diberi jawaban. Sudah tanya sama Umi sana. Nanya aja, nanya macam-macam lah, masih kecil nanya kayak gitu. Akhirnya tanyalah dia kepada simbahnya, Mbah Google. Iya kan? Di Mbah Google tanya apa aja dikasih. Kan gitu. Gunung Sindoro itu di mana? Tanya Gunung Sindoro di titik-titik keluar di Google. Oh, di Wonosobo. Set, nanya semuanya dapat. Itu yang saya maksud dengan benda mati. Dia akan cari perhatian di situ. Maka wajar, barakallahu fiik. Bukan karena untuk membenarkan, tapi kita berbicara tentang kenyataan. Anak-anak kita yang kemudian ketagihan, ya, ketagihan main HP, gadget, ngenet dan yang lainnya, itu kalau mau dirunut lagi karena kurang perhatian dari orang tua. Nah, sadari dan akui itu. Gak usah ingkari, jangan. Itu namanya mengingkari kenyataan namanya. Jangan ingkari. Kita udah sama-sama tahu dan sama-sama ngerasa kayak begitu. Nah, kalau dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, dia akan cari perhatian dari yang lain. Pertama benda mati, contohnya sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, dia akan cari perhatian dari benda hidup, makhluk. Mulai dari teman-temannya yang satu perasaan dan satu penanggungan. Makanya kalau ada di lembaga pendidikan kumpulan anak-anak nakal, itu karena mereka satu sama lain bisa saling memberikan perhatian. Gak dapat perhatian dari orang tua, gak dapat perhatian dari guru dan ustadznya, akhirnya mereka membentuk geng sendiri di lembaga pendidikan ini. Kenapa? Sesama mereka saling perhatian, satu rasa, satu jiwa. Maka muncullah anak-anak pang dan yang semisalnya. Kenapa? Sesama mereka bisa saling perhatian. Udah, kamu haus nih buat kamu. Ditumbuh kembangkan diantara mereka, bisa saling perhatian, bisa saling pengertian. Lapar yuk makan bareng-bareng, kita lapar bareng, kita makan bareng, kita beli bareng, kita nyolong bareng. Itu kan prinsipnya anak-anak jalanan, anjal itu. Anak jalanan itu singkatnya kan anjal, anak jalanan prinsipnya seperti itu. Lapar bareng, kenyang bareng, digebukin bareng. Pokoknya kalau mati-mati bareng gitu, sama mereka saling perhatian. Sebab dari orang tua sudah kurang perhatian. Mereka cari perhatian dari makhluk hidup ya, sesama mereka satu komunitas. Yang kita khawatirkan barakallahu fikum, ketika mereka akhirnya mencari perhatian dari orang-orang yang jahat, orang-orang nakal, pimpinan geng, preman, orang-orang pasar, orang-orang di pabrik dan yang lainnya yang sifatnya jahat. Di situ dikasih makan, dikasih minum, disayang, diperhatikan, diajak ngobrol. Na'udzubillah, hilang sudah anak-anak itu. Hilang sudah anak-anak itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau sebagian kecil anak-anak kita akhirnya ingin mencari perhatian dari lawan jenisnya. Kalau bahasa kita sekarang pacaran. Iya kan? dari orang tua gak dapat perhatian, dia cari perhatian dari lawan jenis. Nah, cari perhatian dari lawan jenis, mulai dari tetangganya, cari kenalan di BBM, cari kenalan di Facebook, ya kan? Cari kenalan di sana, sini, sini, dapat. Yang putra cari yang putri cari yang putra. Kenapa? Karena perhatian dari orang tua itu kurang. Barakallahu fikum. Sudah dipahami kerangka berpikirnya ini? Mau diakui apa tidak diakui? Ya monggo lah. Kalau tidak diakui tambah parah loh. Kan gitu. Kalau diakui dan disadari, insya Allah kita bisa sama-sama untuk berjalan bergandengan tangan. Ayo kita apa namanya, kita sembuhkan penyakit anak-anak kita. Mari kita apa, terapi mereka ya, dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi apa tema yang pertama di depan tadi adalah fenomena kita dan anak-anak kita terkait dengan kegiatan belajar mengajar di pesantren yang seharusnya dilanjutkan di rumah. Kemudian tema yang kedua tadi adalah betapa penting dan urgennya perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Itu kerangka berpikirnya secara besar. Kemudian tema yang ketiga, ikhwati fillah barakallahu fikum, marilah kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya ketika memperhatikan kaum anak. Nah, apa dalil dan dasar hukum dari apa yang telah kita sampaikan dan telah kita dengarkan bersama tadi? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim rahmatullah alaihim wa rahmatan wasi'ah, membawakan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul untuk hadis ini, bab rahmatul walad wa takbiluhu wa mu'anaqatuhu. Bab yang menjelaskan tentang sikap kasih sayang orang tua kepada anak, mencium anak dengan penuh kasih sayang serta memeluknya. Serta memeluknya. Sudah berapa kali memeluk anak? Sering ya? Atau jarang? Enggak perlu jawaban ini. Perlu renungan. Itu Abu Salma, Mas Iwan, saudara-saudara saya lama gak ketemu ini. Siapa lagi ini? Mas Mul ada gak? Mas Mul? Abinya Izul ya? Abimu ada gak? Gak ada? Gak apa-apa, sudah diwakilkan putranya. Alhamdulillah itu bagus. Kamu udah, kalau secara intonasi udah jadi ustadz kamu Izul. Terintegrasi, tinggal dikejar faktor-faktor yang lainnya, ya kan? Insya Allah ya. Kekurangan ustadz kita ini di barisan salafiyin. Memang perlu seperti itu. Jadi jangan orang tua terus yang jadi MC pembawa acara. Anak-anak kita diberi kesempatan untuk tampil, kan itu. Grogi, ya apa-apa. Semua orang grogi. Ustaz Mohtar aja dulu pertama grogi, nggak bisa ngomong kok. Cuman kalau tidak diberi kesempatan berlatih, ya kapan bisanya? Gitu, kapan bisanya? Lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat judul itu, kasih sayang orang tua kepada anak, mencium anak dengan kasih sayang, demikian juga memeluknya. Sejak kapan ini? Dari kecil anak itu dipeluk. Sampai besar boleh dipeluk? Boleh. Dan itu. Boleh. Nah, bukan kemudian kalau ketemu sama ikhwan aja setelah lama berpisah baru kemudian ketemu, kemudian ciuman pipi kanan pipi kiri, ya insyaallah ahlan, gimana lama gak ketemu Pak, iya Mas. Anak kandungnya lebih berhak lagi, anak kandungnya lebih berhak lagi. Umur apa namanya, umur 11 tahun, 12 tahun, 13 masih kecil peluk anak. Itu judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, atau perlu kita tanya tiap anak yang dari sini pernah dipeluk sama orang tuanya atau belum? Biar ketahuan ini. Enggak ada sih anak-anak sini. Mas. Enggak usah nyebut nama abinya, enggak usah. Satu bulan terakhir ini pernah dipeluk sama abimu belum? Ya? Pernah? Satu bulan terakhir ini loh. Pas kapan itu? Cereh. Pas kapan? Di bulan kemarin dipeluk gini. Eh? Apa? Cipika-cipiki. Oh. Alhamdulillah. Bukan saya enggak percaya, cuma ingin apa menunjukkan ini loh. Alhamdulillah salamin sudah apanya sudah punya perhatian sama anak. Peluklah cipika kanan, cipika-cipiki ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Masyaallah. Ibunya juga begitu. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu luar biasa bagi anak. Nah, luar biasa bagi anak. Tolong. Nanti ini kan hari ini orang tua nganter anak ya. Betul enggak? Al-Fatihah. Hari ini kan gitu kegiatannya. Enggak tahu ya? Oh, enggak tahu. Perlu saya kasih tahu antum ini. Ini kan hari ini kan nganter anak untuk melanjutkan pendidikannya. Tolong nanti ketika pulang, sebelum pulang anaknya cium tangan bapaknya, cium tangan ibunya, bapaknya kemudian meluk anaknya gini, peluk, bilang, "Le, kamu yang semangat belajar ya, kan ibu, jangan kecewakan nabi." Gitu dong, wah kayak sinetron Ustaz. Bukan kayak, memang seperti itu harusnya, peluk. Yang putri juga gitu, dipeluk sama ibunya misalkan, "Nduk, kamu yang semangat belajar, Nduk, kamu jangan apa membuat ibumu ini sedih, kan itu, ibumu sudah bodoh." Kan itu sudah enggak ngaji. Kamu harus jadi anak yang saleha, anak yang pintar. Peluk. Barakallahu. Cium keningnya. Begitu. Itu judul bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan. Fakal al-Aqra'u inna li 'asharatan min al-walad ma qabaltu ahadan minhum. Fanawara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala man la yarham la yurham. Ini kan duren ini ya. Tenanan panitia ini. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali. Siapa Al-Hasan bin Ali? Cucunya. Wa indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan. Waktu itu ada sahabat Nabi namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi duduk ikut menyaksikan. Menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya. Kata Al-Aqra, "Innali 'asyratan minal walad ma qabaltu minhum ahadan." Wahai Rasulullah, saya ini punya 10 anak. Sampai sekarang tidak ada satupun dari mereka yang pernah saya cium. Fanawara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menoleh ke arah Al-Aqra bin Habis lalu bersabda, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak bisa memberikan rahmah dan kasih sayang kepada orang lain, dia tidak akan mendapatkan rahmah dari Allah dan tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Nah, itu Nabi SAW. Hadisnya Bukhari Muslim. Judul bab di dalam Bukhari sudah saya bacakan tadi. Nah, ini kata-kata tidak bisa dianggap enteng. Sabda dari Nabi SAW, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang. Kalau dalam contoh cerita ini, yaitu mencium anaknya dengan penuh kasih sayang. Nah, ciuman seorang orang tua kepada anaknya, putra dan putrinya. Orang tua yang tidak bisa seperti ini, dia tidak akan dirahmati oleh Allah. Makhluknya yang lain pun, makhluk Allah pun tidak akan merahmati dia. Nanti efeknya anak juga tidak akan hormat dan tidak akan memuliakan orang tuanya. Ini kata-kata harus diingat dan dicamkan baik-baik. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak mengedepankan rahmah, nah, dalam pembahasan kita kepada anak-anaknya, maka dia pun tidak akan disayang dan dihormati oleh anak-anaknya. Itu sudah sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka berikanlah perhatian kepada anak. Pasti anak akan memberikan perhatian kepada orang tuanya. cintailah anakmu, anakmu pun akan mencintaimu. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW, man la yarham la yurham. Bukan kemudian alasan, wah ini ngajari cengeng Ustaz, ngajari anak. Nggak. Nabi Muhammad kok Al-Hasan bin Ali jadinya seperti apa ketika menjadi pemuda? Gagah, pemberani, pemimpin besar, berjiwa agung. Oleh Nabi SAW dididik dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan, dipeluk, dicium, dipangku. Apakah hasilnya kemudian seorang Al-Hasan bin Ali cengeng? Penakut, pendiam, pemalu? Enggak. Al-Hasan bin Ali pemberani, pahlawan, aktif dalam sekian banyak jihad dan peperangan, menjadi pemimpin yang berjiwa besar. Sampai Al-Hasan bin Ali rela untuk mengalah demi mempersatukan dua kelompok dan dua kubu kaum muslimin yang saat itu sedang bertikai. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, tapi sentuhlah hati dan jiwanya dengan perhatian dan kasih sayang. Itu dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua disebutkan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Al-Imam Al-Bukhari memberi judul untuk hadis ini, bab idza hamala jariyatan saghiratan ala unukihi fis shalah. Bab yang menjelaskan apabila orang tua menggendong putri kecilnya di atas bahu. Kalau di sini ala unuk, di atas lehernya ketika sedang sholat. Nah, apa ada bukti yang lebih kuat dibandingkan hadis yang akan kita baca ini, yang diberi judul Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang orang tua yang menggendong anak kecilnya pada waktu itu sedang sholat. Mau bukti apa lagi bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk memberikan perhatian kepada anak. Dalam sholat sekalipun orang tua tetap memberikan perhatian kepada anak. Ini dalam sholat. Rukun Islam kedua yang kita diperintahkan di sana untuk mengedepankan khusyuk, konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anak tetap digendong. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhatikan walaupun kita sedang sholat. Nah. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binta Rasulillah, Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Kata Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering melaksanakan salat menggendong Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah, cucu perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sajada wada'aha, kalau sujud beliau letakkan. Wa idza qama hamalaha, kalau bangkit berdiri kembali beliau gendong cucu perempuannya itu. Dalam salat aja diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis-hadis yang seperti ini belum bisa mendorong kita untuk memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak, mau dengan cara apa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan secara lisan dan secara praktek digendong cucunya. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam digendong. Nah, berat mungkin. Tapi anak bisa mendapatkan ketenangan. Bukankah seperti itu anak-anak? Anak-anak nangis apa kalau sudah digendong orang tuanya, simbahnya, tenang. Ya kan? Kalau lepas nangis lagi minta digendong, memberikan ketenangan buat anak, buat cucu. Itu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan anak-anak kita. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari terkait dengan hadis ini menyatakan, wa fihi tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam wa syafaqatuhu 'alal atfal wa ikramuhu lahum jabran lahum wa liwalidayhim. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, di dalam hadis ini mengajarkan tentang seperti apakah sikap tawadhu dan kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap lemah lembutnya Nabi kepada kaum anak, beliau memuliakan mereka dalam rangka untuk menenangkan hati anak-anak dan hati orang tuanya. sallallahu alaihi wasallam. Digendong. Barakallahu fiik, ya kan? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat. Ibadah yang kita ingin cari ketenangan, ketenteraman, yang diupayakan tidak ada gangguan, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perhatian. Nah. Hadis yang ketiga. Itu tadi hadis yang pertama, yang kedua, pertama dan kedua. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan yang lainnya, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Syaddad ibn al-Hadi an Abi. Nah, kata beliau, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi idh ja'ahu al-Husainu faraqiba 'unuqahu wa huwa sajidun fa'atala as-sujuda bin nas hatta dhannu annahu qad hadatha amrun falamma qada salatahu qalu qad atalta as-sujuda ya Rasulullah hatta dhananna annahu qad hadatha amrun faqala inna ibni qad irtahalani fakarihtu an u'ajjilahu hatta yaqdi hajatahu. Ini rangkaiannya begitu. Kita baca hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai penutup nanti kita akan memberikan contoh-contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kan begitu ya? Jadi bisa dipahami kerangka muhadharah kali ini, kerangka pengajian hari ini. Yang pertama tadi apa? Masih ingat enggak? Kalau udah lupa, cukup sampai di sini. Daripada yang lupa tambah banyak. Nanti kalau dilanjutkan lupanya kan tambah banyak berarti. Tapi kalau masih ingat kita lanjutkan, biar yang ingat tambah banyak. Sampai sekarang ini sudah ada 3 tema besar kita angkat. Nanti sebagai penutup tema yang keempat. Tema yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang jawab jangan anak-anak, bapak-bapak. Yang pertama tadi? Ya? Gimana? Memberi teladan bagi anak, artinya orang tua di masa liburan pesantren atau lembaga pendidikan gitu Pak ya. Bapak siapa namanya? Iman. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman. Alamatnya apa Iman? Cengklik, Boyolali sana? Oh, Cengklik Gunung Kidul. Berarti ikut taklimnya Ustaz Abdurrahman. Ya, insya Allah kapan-kapan saya tak sanjan tempat panjenengan insya Allah. Tapi dolan-dolan aja ya. Cengklik gitu Ustaz Abdurrahman. Mana Ustaz Abdurrahman? Insya Allah. Hah? Oh, di sana. Insya Allah gitu ya Pak Iman ya. Punya putra berapa Pak Iman? Boleh saya tanya? Satu, putra putri? Putra, usia? Alhamdulillah, sudah mau mantu ini. Itu tema yang pertama tadi, bagus Pak Iman dari Cengklek yang putranya satu, anak laki-laki usia 16 tahun. Jadi tema besar tadi yang pertama itu bagaimana apa namanya memposisikan orang tua sebagai komponen atau unsur yang melanjutkan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan, dalam hal ini pesantren. Jadi kalau pesantren sudah libur dari kegiatan belajar mengajar, anak pulang ke rumah, maka fungsi dari orang tua adalah memberi teladan, contoh, mengajak diskusi anak-anak, mematangkan materi yang sudah dia dapatkan di pesantren. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua, lanjut. Memberikan perhatian kepada anak. Pak, Bapak siapa? Isbianto. Saking pundi Bapak? Bantul. Kok tebih? Bantulipun? Oh, Potorono. Oh, Tarudan. Oh, yang di Sewon. Kalau kita ingkang wonten Potorono yang di sana. Pak Isbianto, nggih. Putra berapa Pak Isbianto nyen sewu? Satu ada di sini. Ada di sini? Putra putri? Ada enggak di sini? Biar kenalan bapak sama anak sekaligus. Mana putranya? Namanya siapa Pak Isbianto? Mas Yudi ada enggak Mas Yudi? Enggak ada. Betul Pak Isbianto. Asli ini pun di Bantul. Oh, Surabaya. Ya. Padha arek Surabaya iki. Itu yang tema yang kedua, bahwasanya orang tua itu harus memberikan perhatian kepada anak-anak itu, tadi sudah kita gambarkan seperti apa seharusnya. Kemudian yang ketiga, monggo biar aktif kegiatannya. Pak Iman ingin mendobel imannya? Enggak apa-apa, boleh monggo Pak Iman. Iya betul. Yang ketiga itu contoh-contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan perhatian kepada anak. Kan begitu ya. Ini contohnya Rasulullah begini, begini, begini, begini, begini. Sudah berapa contoh kita berikan yang sebelah kiri nih? Masa kaum selatan saja, ini kaum utara? Ada berapa contoh tadi yang sudah kita berikan? Berapa contoh? Yang sini Pak Iman, kasihan ini. Pengen pahala juga nih yang sebelah sini nih. Kecuali kalau sudah kebak pahala ya nanti kita kembali ke selatan lagi. Contoh yang pertama? Hah? Rasulullah mencium Al-Hasan bin Ali. Yang kedua? Menggendong Umama Ahsantum. Sekarang yang ketiga, begitu nggih? Paham? Kerangka taklimnya, kerangka pengajiannya. Panjenengan sebagai pendengar, sebagai pendengar agar maksimal di dalam menimba ilmu, juga berusaha untuk memahami tema atau isi ceramah itu seperti apa. Buat garis besar kerangkanya itu gini begini. Jangan sampai selesai taklim, pas taklim nggih paham-paham, pas selesai taklim opo ya mau ya. Enggak. Saya sebagai penceramah, sebagai pemateri juga mempersiapkan seperti itu nih, kerangka kajiannya begini nih, kerangka kasarnya 1 2 3 4 5 seperti sebuah kesimpulan ya. Sebagai sebuah kesimpulan. Tugas saya sebagai penceramah dan pemateri juga begitu. Mengulang, menyimpulkan, diulang lagi, disimpulkan, itu untuk membantu pendengar sehingga pulang ke rumah memang bawa oleh-oleh ilmu. Sekalipun ada seorang pemateri atau penceramah, misalkan saya lupa memberikan kerangka umum tentang kajian atau lupa untuk memberikan kesimpulan, jenengan yang berusaha orek-orek sendiri. Kalau tidak pakai orek-orek bolpen ya orek-orek pikiran lah, gini-gini, orek-orek gini. Oh, gini-gini. Simpulkan sehingga insya Allah kegiatan talabul ilmi atau menuntut ilmu agama kita semakin maksimal. Contoh yang ketiga sekarang. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala bahwa dulu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat jadi imam tentunya. Nah, ternyata di tengah-tengah salat Al-Husain ibnu Ali, siapa itu Al-Husain bin Ali? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Husain bin Ali datang. Faraqiba 'unuqahu wa huwa sajid. Al-Husain cucu Nabi yang saat itu masih kecil itu naik di atas punggung dan lehernya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita jaran-jaranan. Iya kan? Nabi Muhammad sujud, cucunya naik di atas leher ini. Paham nggih? Jadi kaki kanan kaki kirinya gini. Paham enggak? Sakit dipun bayangkan kan? Bisa ya? Kan gitu. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam sedang sujud. Fa'atala sujuda binnas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud terus lama itu. Sangat-sangat berbeda dengan hari biasa. Salatnya lama sekali. Hatta wannu annahu qad hadatha amrun. Sampai-sampai jamaah salat waktu itu apa khawatir ada sesuatu besar terjadi tanpa pengetahuan mereka. Sampai ada seorang sahabat kemudian mengangkat kepala ngintip gini. Oh. Ada apa ya? Kenapa cemas dan khawatir? Gek, jangan-jangan mbok menawi, aduh piye kan gitu ya. Jangan-jangan ada apa-apa terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat ngangkat kepala gini dari sujudnya lihat. Oh, enggak lama. Sujudnya lama sekali. Dan betul-betul lama. Kalau seandainya lamanya lama biasa seperti yang dikerjakan Nabi, tidak akan mungkin kemudian sahabat sampai angkat kepala ngindik gitu. Itu saking lamanya sujud. Falamma qadha salatahu, setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam selesai salat, sahabat bertanya, sami tanglet duh Kanjeng Nabi, kan ya. Qad atalta sujuda ya Rasulullah. Kan itu. Panjenengan kalau wau kok sujudnya lama sekali. Wonten menapa nggih? Kan itu. Sahabat tanya, ada apa? Sampai-sampai kami semua khawatir ada sesuatu terjadi pada panjenengan. Faqala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Inna bani Qadir tahalani." Tadi cucuku naik di atas punggung dan leherku. Main-main. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdhi hajatahu. Maka saya tidak mau mengganggu cucuku tadi. Sampai biarkan dia selesai dari kesenangannya. Luar biasa. Sholat aja dipanjangkan. Kenapa? Memberi kesempatan cucunya main-main sampai kira-kira puas, kan cucunya pergi sendiri. Kan gitu. Wah. Nyuwun ngapunten, jangan apa, enggak usah, atau jangan kita mikir jauh-jauh. Misalkan saya sendiri aja kalau lihat anak main-main sedikit pengennya serampung tunduk, mainnya tunduk, wis tunduk. Insyaallah. Ya mungkin akibatnya kamar berantakan, ya kan? Barangkali lantai kotor. Insyaallah. Tapi kalau kita melihat tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Jangankan lantai kotor, kamar berantakan. Salat beliau menjadi imam lagi. Padahal di belakangnya ada makmum dengan sekian banyak kegiatan. Nabi tetap sujud. Kenapa? Memberi kesempatan cucunya. Kalau bahasa kita, memuaskan keinginannya. Nah, barakallahu fikum, itu Kanjeng Nabi. Kalau kita sebagai orang tua, katakan saya, lihat anak kita main apa gendong-gendongan anak, karena misalkan anak saya perempuan, kan gitu ya. Gendongan anak, terus buat rumah-rumahan, terus noto segala macam, bawa air masuk ke dalam kamar. Katanya, loh untuk apa, Nduk? Untuk minumnya bayi, bah. Oh iya. Lantai basah. Ini udah gak sabar. Wes tonduk, sing dolanan, sing resik. Itu cara berpikir orang tua. Tapi cara berpikir anak kan, sudahlah, bismillah, alhamdulillah. Nah, bukankah dengan kegiatan seperti itu sebenarnya anak-anak kita sedang berlatih dewasa? Betul apa betul? Betul. Dia sedang berlatih untuk bersikap dewasa. Bagaimana seorang ibu menggendong anaknya, ya kan? Dia berlatih untuk tanggung jawab. Ngambilkan air minum, dulang anaknya. Yang didulangkan apa? Bubur. Itu bubur apa, Nduk? Ini bubur pasir hitam, Bah. Pasir dari luar diambil, dimasukkan di kamar, didulangkan gini. Ya nanti kita sebagai orang tua tinggal pinter-pinternya aja belikan mainan yang pasir, bukan pasir itu, namanya pasir apa? Yang doh itu, tau doh gak? Jangan-jangan gak tau jenengan ini. Hah? Kayak semacam malam tapi memang kayak pasir itu apa bagi? Kalau yang malam itu kan dia anu apa? Keras ya. Ini ada mainan sejenis doh, sejenis malam itu, tapi dia kayak pasir betul. Saya aja tahu baru sebulan yang lalu kok. Ketika ada tamu dari luar kota, dari Malang, sama sekeluarga, ya kan, sekeluarga di rumah, itu kemudian bawa oleh-oleh, anak saya dikasih, oh ada tuh mainan pasir-pasiran, mainan pasir-pasiran, anaknya bersih, higienis insya Allah, dan itu untuk main, daripada bawa pasir Kali Progo dibawa ke dalam kamar, ya kan, masukin. Tapi coba kita lihat sisi positifnya, putri kita yang masih kecil itu sedang berlatih menjadi seorang dewasa, kan itu ya. Dia memposisikan diri seperti seorang ibu yang bertanggung jawab sama anaknya. Ya, kemudian menyiapkan makan dan minumannya. Anak kita dalam usia seperti itu belum tahu yang namanya tertata rapi itu seperti apa. Kalau bagi kita sebagai orang tua, mosok noto kayak gitu, tunduk kan gitu. Nah, disitulah tugas orang tua untuk mengarahkan, membimbing. Dok, kalau mau apa untuk makan makanan, minum-minuman gini caranya. Kalau mau nata begini loh caranya biar bagus. Dituntun, bukan udah pindah lagi ke sana, jangan di sini, aduh pusing umi. Sabarlah, barakallahu fikum, sabar. Bahkan bila perlu kita ikut melibatkan diri dalam kegiatan anak seperti itu, ikut melibatkan diri. Kita tanya, lah kalau anaknya sakit dibawa kemana, kan gitu. Ya dibawa ke puskesmas atau bi, kan itu. Ya sakit apa dulu, kalau sakit gigi dibawa kemana, dokter telinga atau dokter kaki? Ya dokter gigi lah, bi. Pinter. Kita ikut melibatkan diri. Sekali dua tiga kali tiga pertanyaan baru kemudian ya sudah lanjutkan mainannya, Nduk. Tapi nanti ditata lagi loh. Iya, bi. Tata lagi. Luar biasa. Ini Kanjeng Nabi sujudnya lama sekali. Alasan Nabi apa? Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdhiya hajatahu. Saya tidak ingin mengganggunya. Saya tidak ingin menghentikan kegiatannya sampai dia betul-betul selesai cukup. Nah, ya tentu dalam batasan yang wajar, dalam sesuai koridornya. Jangan kemudian dengan alasan ini anak kita laki-laki main terus, waktu azan dan sholat tiba dibiarkan, nggak apa-apa, biar puas main-main. Ya lain lagi ceritanya. Kalau sudah waktu masuk sholat, waktu sholat tiba, ya kita ingatkan, sudah le mainannya, sekarang sholat dulu. Dan itu, sekarang kita sholat, dihentikan dulu mainannya, ya yuk persiapan, wudhu semua. Tapi yang jelas, barakallahu fikum, ternyata orang tua dituntut untuk banyak-banyak bersabar, sering-sering memberikan perhatian kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis yang keempat. Hadis yang keempat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ummu Khalid, seorang sahabiyah. Kata Ummu Khalid, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa alayya qamisun asfar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanah sanah. Qala Abdullah wa hiya bil habasyiyah hasanah. Qalat fa dhahabtu al abu bi khatamin nubuwah fa zajarani abi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ha. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abli wa akhliki thumma abli wa akhliki thumma abli wa akhliki. Qala Abdullah fa bakitu hatta dhakara ya'ni min baqaiha. Nah, jadi ceritanya waktu itu sahabat Khalid bin Sa'id datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa putrinya yang masih kecil, namanya Ummu Khalid. Jadi sahabat Khalid bin Sa'id datang menemui Rasulullah bersama siapa? Putrinya yang masih kecil. Namanya siapa putrinya itu? Ummu Khalid. Nah, kata Ummu Khalid masih mengingat kejadian itu, wa alayya qamisun asfar. Saya menggunakan pakaian gamis berwarna kuning. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sanah, sanah, bagus, bagus. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mendidik dan mengajarkan kita, sedikit memberikan komen, komen yang positif tentang apa yang sedang dilakukan anak, tentang apa yang dipakai oleh anak, tentang apa yang sudah dikerjakan anak. Berikan komen yang positif, penilaian yang baik. Anak kecil perempuan tadi cuma menggunakan pakaian berwarna putih saja, berwarna kuning, berwarna kuning. Nabi sudah memuji, bagus, bagus, bagus. Nah, kalau misalkan anak kita, barakallahu fikum, bangun tepat waktu, sholat tepat waktu, apa soalnya kita mengatakan, masya Allah, pinter, masya Allah, saleh, masya Allah, salehah, barakallahu fik. Anak kita menyapu, walaupun tidak begitu bersih, masya Allah, bagus. Insyaallah bagus. Nabi alaihi salatu wasallam bahkan yang beliau gunakan adalah bahasa Habasyiyah, bahasa negeri Habasyah, sana sana. Berikan komenlah yang positif. Jangan yang jelek, jangan yang ini. Nah, ada apresiasi di sana. Ada kredit poin kita berikan. Kalau anak-anak kita melakukan kegiatan yang positif, puji. Nah, kalau mereka melakukan kegiatan positif, kalau kegiatan negatif yang mereka lakukan, tegur, berikan nasihat, ingkari dengan cara yang baik. Nah, kemudian kata Ummu Khalid, waktu itu masih ingat kejadian saat kecilnya, fadhahabtu al-abu bi khatamin nubuwah. Akhirnya saya yang waktu itu masih kecil bermain-main cap kenabian yang ada di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa di antara bahu Nabi di bagian belakang itu ada cap kenabian namanya. Seperti lingkaran kecil kemudian ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Cap kenabian itu tanda bahwasanya beliau adalah seorang nabi. Nah, Ummu Khalid yang masih kecil tadi main-main itu. Fazajarani abi. Lalu ayahku mencegah dan menghalangiku. Jangan. Hop, hes. Itu namanya zajar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Dha'ha, biar saja. Nabi SAW mengatakan biar saja. Anak-anak main, biar aja lah, enggak apa-apa. Dari situ perlu ilmu, ilmu yang cukup agar bisa tarik ulurnya itu tepat. Jangan sampai kebablasan juga, segala-galanya boleh, biar aja, biar aja, biar aja. Nah, kalau sampai kepada tingkat kebablasan ya enggak boleh. Tapi secukupnya, kata biarkan dengan cukup tepat waktunya, kapan kita membolehkan dan tepat pula waktunya kapan kita melarang. Di sini Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam menyatakan da'ha, biarkan saja. Nah, ini kan perhatian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Nah, contoh-contohnya nantilah kita kembangkan insyaallah, dan panjenengan bisa membantu saya juga nanti untuk mengembangkannya. Kemudian dasar hukum yang selanjutnya, yang ke 5 dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah. Kata Aisyah, jaa arabiyyun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyana fama nuqabbiluhum faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an nazza Allahu min qalbika rahmah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang Badui tadi, orang yang datang dari pedalaman gunung, mengatakan tuqabbiluna as-sibyan fama nuqabbiluhum, apakah kalian memang betul-betul mencium anak-anak? Kalau kami selama ini tidak melakukannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an nazza Allahu min qalbika rahmah. Nah, sungguh aku tidak mampu dan tidak mempunyai kekuatan apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmah dari dalam hatimu. Nah, dikaitkan dengan rahmah dan kasih sayang. Nah, tentang mencium, memeluk, menggendong tadi ya. Luar biasa. Dan ada saat-saatnya kita latih mereka berdiri, ada saat-saatnya kita melatih mereka berjalan, kita latih mereka untuk berlari, untuk menapaki anak tangga. Tapi ada saat-saatnya kita tawarkan untuk mereka untuk kita gendong, kita panggul, kita pegang tangannya sehingga seimbang. Nah, sebagai bukti bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayangi dan perhatikan mereka. Nah, ada saatnya kita berikan kepercayaan penuh untuk mereka, apapun hasilnya. Tapi ada saat-saat kita betul-betul membimbing mereka dari awal sampai akhir dalam banyak kegiatan. Itu fungsi orang tua. Nah, sehingga harus tepat sasaran. Barakallahu fikum. Itu hadis yang kelima, juga sudah kita bahas tadi tentang mencium, menggendong, memangku, memeluk anak. Hadis yang keenam dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduni fayuk'iduni ala fakhidhihi wa yuk'idul hasana ala fakhidhihi al-ukhra thumma yadhummuhuma thumma yaqulu Allahumma arhamhuma fa inni arhamhuma. Dari Usama bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu memelukku, kemudian mendudukkanku di atas paha beliau, kemudian memeluk Al-Hasan cucunya, lalu mendudukkan di atas paha beliau yang lain, kemudian dipeluk dua-duanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa, ya Allah rahmatilah mereka berdua karena sesungguhnya aku merahmati mereka. Nah, perhatian. Sini, Dok, sini, Le. Duduk, pangku, peluk, doakan, barakallahu fiik. Sudah cukup kira-kira, sudah, sana main lagi. Nah, walaupun tanpa keperluan, walaupun tanpa tujuan tertentu. Karena tujuan utama kita adalah meyakinkan anak-anak bahwa kita sebagai orang tua punya perhatian. Cukup diambil peluk, doakan, barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Lepas, ya sana main lagi. Itu pengaruhnya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya kepada kita. Hal-hal yang kita anggap kecil remeh tapi pengaruhnya pada kejiwaan anak, mental anak itu begitu besar. Hadis yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dari sahabat Anas bin Malik menyatakan, annahu marra bi sibyanin fasallama alaihim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika melewati anak-anak yang sedang bermain, Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan salam terlebih dahulu untuk mereka. Nah, mengucapkan salam terlebih dahulu untuk mereka. Anak-anak sedang bermain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menghibur anak kecil yang sedang bersedih, bahkan jatuh sakit karena burung merpati peliharaannya mati. Nabi datang menjenguk, Nabi menghibur, membesar-besarkan hatinya, mengajaknya bercanda. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-9, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dari sahabat, dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah, menjelaskan bahwa kana sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan fayubarik alaihim wa yuhannikhum fa'utiya bisabiin fabala alaihi fada'a bima'in fa'atba'ahu baulahu walam yagsilhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dulu seringkali anak-anak kecil itu dibawa, didatangkan, kemudian dipangku oleh Nabi alaihi salatu wasallam, didoakan dengan keberkahan, ditahnik anak yang baru lahir. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengunyah kurma sampai betul-betul lembut, diambil kemudian dimasukkan di langit-langit atas bayi yang baru saja lahir. Bahkan kata Aisyah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah didatangkan seorang anak kecil, dipangku oleh Nabi, sampai kemudian anak kecil itu, mohon maaf, buang air kecil di atas pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meminta air kemudian dituangkan di sana. Nah, yang jelas Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu kalau kita bayangkan adalah sosok yang betul-betul perhatian dengan anak-anak. Sosok yang penuh perhatian dengan anak-anak. Itu beberapa hadis yang mungkin kita sampaikan dalam kesempatan kali ini, dan sebenarnya masih banyak lagi hadis-hadis yang lain, seperti misalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memimpin salat berjamaah, inginnya beliau membaca agak panjang, tetapi di tengah-tengah salat sami'a buka as-sabi, beliau mendengar tangisan seorang anak dari arah belakang, kemudian beliau yukhaffifus shalah, beliau cepatkan salatnya, pelaksanaan itu salat itu. Kenapa? Karena perhatian kepada anak-anak sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ajaran tentang mentahnik anak, memberi nama anak, mengakikahi anak, ya kan, menyusui anak sampai berapa, 2 tahun ya. Ya, sampai 2 tahun. Terus itu kan semua bentuk perhatian Islam terhadap anak, perhatian terhadap anak. Bahkan sampai menikah sekalipun dan sudah berkeluarga, perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah bintu Muhammad dan putri-putri yang lain belum kemudian berhenti. Walaupun sudah menikah tetap diperhatikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka pada tema yang terakhir dari kerangka kajian kita siang hari ini adalah contoh-contoh nyata dalam kehidupan kita yang sehari-hari, melihat, membaca, dan memahami dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kita mulai dari sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur, mulai dari pertanyaan kepada anak, sudah sikat gigi belum? Kan itu. Belum, Bi. Belum, Mi. Ayo bareng sama Abi. Abi yang ngantar ke kamar mandi. Cuci gigi. Sikat gigi dulu. Sini. Kalau perlu dibimbing. Sudah. Abi yang ambilkan sikat giginya, masangkan odolnya, pasta giginya. Pasang nih, kamu sekarang sikat gigi. Dilihatin, insyaallah barakallah. Ya, masuk dalam kamar. Kan itu. Siapkan selimutnya, siapkan bantalnya. Nah, jangan golek bantal dhewe, ono segede. Latihan dhewe. Nah, tetap dibimbing. Tidur, jangan lupa doa. Ayo doa, doanya gimana? Bismillah Allahumma amutu wahya. Sudah tidur saat. Barakallahu fiik. Kadang-kadang di tengah malam ketika kita bangun dari lelapnya tidur, kita lihat anak kita kedinginan, selimutnya lepas, pasang selimutnya. Belai rambutnya. Peluk sebentar, cium pipinya. Mungkin bagi kita sedang tidur kok, bisa saja ketika kita sedang memeluk, mencium, membelai rambutnya, anak kita sedang tersadar. Sehingga dalam tidurnya atau setengah sadarnya, dia merasa, oh, abinya, uminya juga perhatian. Kan gitu. Di tengah malam, anaknya bangunkan, Bi, Mi, pipis, anterin. Iya, siap. Bukan ganggu wong turu. Orang ngerti wong tuane kesel piye. Bangun. Antar. Bimbing. Masuk lagi, tidurkan lagi. Salat subuh seperti itu bangunkan. Jangan pakai kaki. Le, kaki le. Ya ora gelem, bapakne dikitu kan nesu iso muring-muring. Bisikkan di telinganya, le. Le, kan itu. Salat le. Persiapan. Kan itu. Pijet apa betisnya, pijet telapak kakinya. Mungkin tangan kita juga masih dingin karena baru saja selesai berwudu, le. Bangun le. Sudah salat le. Ah, ya, Bi. Biarkan lagi tidur. Wong tua le ngarep-ngarep sekali gugah langsung tangi. Wong tuane digugah bura-bali ora tangi. Ya kan? Beri kesempatan tidur lagi sebentar. Itu kan 15 menit sebelum azan misalkan, terus 10 menit sebelum azan. Bangunkan lagi, Le. Ayo. Bangun lagi. Bangun, Le. Yo, insyaallah pinter, Le. Anaknya Bi. Kan itu bukan tak siram dong, kok. Dibangunkan gitu. Jadi anak justru merindukan untuk dibangunkan orang tuanya. Selesai dia bangun, bimbingnya sholat. Yuk, bonceng Abi ke masjid sama-sama. Kan itu. Di masjid tadi sudah saya gambarkan sholatnya bareng. Jangan bapaknya di sebelah kanan, anaknya sebelah kiri. Kita elora rukun kan itu. Kenapa bapak karo anak ora rukun? Diajak sholat bareng sini deh. Diajari sholat yang baik dan benar itu seperti apa dari kecil. Kan itu. Pulang apa dari masjid misalkan keliling dulu, diajak jalan-jalan keliling kan itu ya. Kalau misalkan ngaji dulu di masjid atau hafalan dulu di masjid agak siang sedikit, diajak keliling dulu lihat sawah apa segala macam tuh. Itu burung ini namanya le, sana awan cumulonimbus namanya, sana itu gunung Lawu, sana itu gunung Merapi, kelihatan bagus kan le ya, masya Allah. Itu pulang ke rumah sarapan siap berangkat ke sekolah, diantar kan itu. Jangan diserahkan ke sopir. Mentang-mentang kaya punya sopir, udah kamu sama Pak Bejo aja berangkatnya, sama Pak Susanto berangkatnya, orang tuanya yang nganter. Hari-hari ini kita membaca dan mengikuti informasi bahwa pemerintah itu kan mendorong pemerintah daerah dalam hal ini, demikian juga swasta, untuk mengkondisikan pegawai dan karyawan yang punya anak untuk mengikuti program Ayo Sekolah, begitu ya. Supaya hari pertama sekolah tiap-tiap anak diantar orang tuanya sendiri. Sehingga pemerintah daerah, semua instansi negeri, demikian juga swasta, memberikan kompensasi orang tua terlambat karena alasan mengantarkan anak. Betul enggak? Ngikuti perkembangan berita seperti ini enggak? Jangankan itu, yang lain juga ikut, Ustaz. Semua berita saya ikuti, insyaallah. Semua berita diikuti. Kemudian beberapa apa daerah, kepala daerah sudah membuatkan surat rekomendasi pemerintah. Nah, dalam hal ini ada kesadaran dan keinginan untuk mendorong orang tua memberikan perhatian kepada anak. Jadi walaupun masuk kerjanya telat karena alasan pengantar anak, dimaklumi. Nah, itu orang tua didorong seperti itu. Kita sebagai orang tua pun seperti itu, sebisa mungkin diantar, antar jemput adalah orang tuanya sendiri. Peluk, pegang tangannya. Ketika naik motor begini, boncengkan anaknya laki-laki berangkat sekolah, di tengah perjalanan misalkan pegang tangannya, sini deh, yang kenceng. Ini luar biasa sentuhan seperti ini. Oh, pengaruhnya luar biasa sama kejiwaan anak. Set, pegang. Sambil diajak cerita kan itu. Sesekali nanti pegang tangannya, pijit-pijit ujung jarinya gini. Masyaallah, kuat banget kamu deh tangannya. Harus kreatif. Jangan tiap hari gitu, kuat sekali tangannya. Besok kuat lagi tangannya. Besok wah jarimu bagus sekali nih. Ya, bosen anaknya tapi masyaallah kan itu ya. Kok lemes? Belum sarapan apa tadi? Besoknya lagi, wah kayak tangannya abah kamu. Kan gitu. Besoknya lagi, wah ini cocok jadi kiper nih. Gitu. Besoknya lagi, wah besok kalau besar bisa gini. Besoknya gitu, jangan wah harus cerdas gitu loh. Sampai di depan sekolah, di depan pondok, dilepas dengan doa barakallahu fiik, mudah-mudahan sukses jadi anak yang soleh ya. Abi berangkat kerja dulu, nanti kalau sudah sore Abi jemput. Kalau berteman sama teman yang baik, kan itu ya. Hati-hati dalam berteman, hati-hati kalau main-main ya. Itu ya Le, sana berangkat. Baru kalau Fik, dah tunggu anaknya sampai masuk pondok, ya baru pergi. Jangan diantarkan di gerdu sana terus sama melaku dewe. Nah, pulang dari sekolah juga seperti itu. Perhatian yang seperti itu. Anak kita jatuh, jangan kemudian malah dicaci maki. Kita sebagai orang tua yang kemudian tampil dan hadir, sini nak bangun, pegang tangannya Abi, pegang tangannya Umi, gendong dia, peluk dia. Nah, orang-orang kafir saja meneliti hal-hal seperti ini. Nah, betapa dekapan orang tua itu lebih cepat masuk dan terasa bagi anak dibandingkan kata-kata dia. Pegang, peluk, dekap. Itu hal-hal kecil. Gitu. Nah, panjenengan monggo kembangkan. Panjenengan monggo kembangkan bagaimana perhatian dari orang tua kepada anak-anak itu. Tolong yang dari yang sedikit-sedikit kecil-kecil seperti itu, insya Allah, sehingga jaring jemaring emosi antara orang tua dan anak itu dia semakin kuat, semakin tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, sehingga kedepannya anak bisa menjadi teman diskusi kita. Anak dengan kita komunikasinya lancar. Ketika ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tersampaikan. Mohon maaf, dalam beberapa kasus yang pernah saya hadapi, ketika anak itu berkasus, kita tanya audiensi sama orang tuanya, ada apa sih sebenarnya, Afan, Ahi, gimana Ustaz ya, anak saya itu pendiam, anak saya itu kalau ditanya ya diam gitu, sama uminya juga gitu pendiam. Lantas saya tanya, itu pendiam sepanjang hidupnya atau pendiam kalau kamu yang nanya? Itu prakteknya kalau di pondok sama teman-temannya cerewet dia, sama temannya ngobrol, masa sama abinya pendiam? Itu bukan pendiam, itu takut sama kamu. Yang namanya anak pendiam, sama orang tuanya pendiam, sama ustadznya pendiam, sama teman-temannya pendiam, sama semua orang pendiam, itu baru anak pendiam. Tapi kalau di depan bapaknya diem, depan ibunya diem, tapi kalau sama anak-anak teman sekelasnya, wah ceria, itu bukan pendiam, itu takut. Kamu yang salah. Kamu yang kurang memberikan hak bicara sama anak. Kamu yang kurang berkomunikasi sama anak. Sekarang repot, gimana Ustaz ya? Kita mau menggali informasi, kita tanya dia gak jawab, pendiam anak saya Ustaz. Gimana Ustaz ya? Lah udah kejadian baru ngomong. Harusnya kan dari awal anak itu diajak ngomong, diajak bicara, diskusi. Itu ya. Belum ada kata terlambat. Untuk memulainya yang sudah terlambat memang sulit dan berat. Tapi asalkan kita mau mulai dari sekarang lah, ajaklah ngobrol anak, ajaklah diskusi. Nah, dalam banyak hal, jangan memposisikan anak seperti orang diinterogasi. Hafalan udah berapa? Mungkin apa enggak? Kan itu. Sudah sampai halaman berapa? Aduh, pertanyaan-pertanyaan formal seperti itu juga lah. Sesuatu yang apa yang non formal, sesuatu yang sifatnya orang tua dan anak lah ngobrol ringan kan itu. Mana Le, tidurnya tadi malam nyenyak? Kedinginan enggak? Banyak nyamuknya enggak? Kan itu bukan tadi malam. Hafalan sampai jam berapa kamu? Anak udah tertekan kalau kayak gitu. Sudah ditanya ustadznya, orang tuanya juga nanya. Hah? Prok, udah kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 11:30 kurang 3, saya kira cukup. Tinggal prakteknya saja. Begitu nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, memberikan taufik untuk kita sehingga bisa menjadi orang tua yang betul-betul mampu memberikan perhatian yang cukup buat anak-anak kita, karena kesuksesan anak-anak kita ke depannya nanti itu juga sangat tergantung dengan besar kecilnya perhatian yang bisa kita berikan untuk kita, untuk anak-anak kita. Sebagai penutup, ada seseorang menyampaikan kepada saya begini, Ustaz, apa waktu itu ngobrol masalah anak, kata dia, gimana Ustaz ya, saya itu kalau pulang kerja capek sekali, sampai rumah ya pengennya tidur, pengen istirahat. Terus gimana itu? Saya bilang ya itu tergantung seberapa besar panjenengan itu merasa punya tanggung jawab. Kalau panjenengan termasuk orang tua yang bertanggung jawab, yang ingin melaksanakan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka rasa capek lelah itu pasti hilang. Kenapa? Karena merasa bertanggung jawab. Jangankan keselamatan dari api neraka, panjenengan kalau misalkan sebagai seorang sopir mobil, satu mobil ini ada 7-8 penumpang, dalam ngantuk sekalipun tetap berusaha untuk buka mata gini kok. Kenapa? 7 nyawa ini, tanggung jawabnya besar ini, untuk keselamatan dunia. Walaupun capek lelah kan tetap gini kan ya, gini. Semua cara ditempuh Ya, ada yang ngunyah blimbing, ada yang ngunyah mangga, apa kecut, ada yang gigit cabai rawit, ada yang tiap SPBU berhenti raup, ada yang pakai balsam sini sini. Pokoknya diusahakan tuh sampai tujuan tepat pada waktunya, sementara penumpangnya selamat. Kenapa? Karena dia sebagai sopir itu punya tanggung jawab yang tinggi. Lah panjenengan untuk menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak dari api neraka biar selamat dari neraka, tanggung jawabnya di mana? Masa pengen tidur aja? Ya memang berat. Nah, karena surga itu memang mahal untuk dicari. Untuk menyelamatkan keluarga, istri dan anak-anak kita dari api neraka memang butuh perjuangan. Emang pengen selamat dari neraka terus pengennya di dunia tidur-tidur aja? Ya mungkin lah. Di dunia pengen tidur terus-terus selamat di akhirat? Enggak mungkin. Harus perjuangan memang. Berat, capek. Tapi insya Allah disitulah pahalanya orang tua. Dan perjuangan Anda, capeknya Anda tidak akan sia-sia. Karena anak-anak Anda insya Allah jadi soleh dan soleha yang setiap waktu, setiap saat mendoakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai kita punya anak walaupun banyak, ternyata satu pun dari mereka jarang membaca doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seakan-akan dia enggak punya orang tua. Jangan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.